Ros FM Jakarta. Pohon apel tua. Alkisah, hiduplah sebatang pohon apel. Lalu seorang anak laki-laki gemar datang dan bermain di sekitarnya hampir setiap hari. Ia gemar memanjat sampai puncaknya, menikmati kelezatan buahnya, dan bahkan dia sering beristirahat di balik bayangan pohon tersebut. Ia begitu mencintai pohon apel itu, dan sang pohon pun senang bermain dengannya. Waktu berlalu dan bocah itu kini telah dewasa dan tak lagi bermain di sekitar pohon itu lagi. Pada suatu hari si bocah tampak kembali kepada sang pohon, dan ia kelihatan begitu sedih sambil berkata, "Sayangnya saat ini saya bukan lagi anak-anak. Saya tidak dapat lagi bermain di sekeliling pohon. Saya begitu ingin mainan karena saya butuh uang untuk membelinya." Lalu pohon apel menjawab, "Maaf, tapi aku tidak memiliki uang. Tapi kamu dapat memetik apelku dan menjualnya, dan pasti kamu akan mendapatkan uang." Begitu senangnya bocah tersebut. Ia petik semua apel dari pohon itu dan meninggalkannya dengan sukacita. Lalu anak itu tak pernah lagi kembali setelah memetik semua apel, dan sang pohon pun merasa begitu sedih. Suatu hari si anak yang sudah dewasa ini kembali lagi, dan betapa senangnya si pohon apel. "Ayo, bermainlah dengan saya," si pohon apel berkata demikian. Lalu si anak tersebut menjawab, "Saya tak punya waktu untuk bermain denganmu. Saya harus mencari nafkah untuk keluarga saya, karena kami perlu sebuah rumah untuk berteduh. Bisakah kamu menolongku, wahai pohon apel?" "Aduh, maaf ya. Tapi aku kan gak punya rumah. Tapi kamu kan bisa memangkas batang-batangku untuk membangun rumahmu." Maka si anak yang sudah dewasa ini langsung menebangi semua batang pohon apel dan meninggalkannya dengan rasa bahagia. Pohon apel itu juga bahagia melihat kawan semasa kecilnya itu tampak bahagia. Akan tetapi si anak tersebut tidak pernah kembali lagi, dan pohon itu kembali kesepian dan kembali bersedih hati. Namun pada suatu hari yang panas, si lelaki itu kembali dan sang pohon tampak begitu senang sekali. "Mari, datanglah dan ayo bermain kembali dengan aku," kata si pohon apel. "Saya sedang duka dan mulai tua. Saya ingin pergi berlayar untuk bersantai. Bisakah kau memberikan sebuah kapal untukku, wahai pohon apel?" "Oh, itu gampang. Pakailah dahanku untuk membuat perahumu. Kau dapat berlayar jauh dan bisa bersenang-senang." Maka si bocah yang dulu kecil, si anak yang dulu remaja dan kini sudah menjadi seorang tua, lalu dia langsung memotong dahan untuk membuat perahu, lalu pergi berlayar dan tidak pernah menampakkan diri untuk waktu yang lama. Ini adalah kisah setiap orang. Si pohon adalah orang tua kita. Saat kita masih muda, kita senang bermain dengan ayah dan bunda. Ketika kita dewasa, kita tinggalkan mereka dan hanya datang saat butuh bantuan saja. Apapun, orang tua akan selalu di sana dan memberikan segalanya untuk membuat kita bahagia. Mungkin kalian berpikir, betapa kejamnya si anak terhadap si pohon. Akan tetapi, begitulah cara kita semua memperlakukan orang tua kita. Apakah setiap orang seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.